Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. أشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرع الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Pada pertemuan sebelumnya telah kita kaji tentang istighatsah, mengikuti pengertian istighatsah, kemudian rukun-rukun istighol, dan yang ketiga ialah hukum-hukum mas'ul anhu. Bagaimana yang telah kita ketahui bahwa mas'ul anhu memiliki lima hukum. Yang pertama ialah wajib dibaca nasab. Yang kedua wajib dibaca apa? Selanjutnya, yang ketiga, lebih baik dibaca nasab. Lebih baik dibaca nasab. Pernyataan lebih baik dibaca nasab itu lain dengan wajib dibaca nasab. Kalau lebih baik dibaca nasab, tapi boleh dibaca apa? Hanya saja lebih baik dibaca apa ini? Nasab. Hari ini bila terjadi beberapa perkara berikut ini. Yang pertama, terutama setelah Zaid Amr doa dan dalam kurung fi'il-fi'il talab, fi'il amara, fi'il doa, fi'il nahi, semuanya termasuk fi'il amin talab. Kalau mas'ul anhu terletak setelah itu semua, akan lebih baik baca apa? Nasab. Tapi boleh baca contoh. Thank you. terletak di blok. Kira lagi. Jika terletak di blok. Sebelum. Sebelum di apa? Dan telah. Kemudian mandi. Kurang dia sudah salam. Maka baik contoh. Abaka. Abaka. Akram. Abaka. Mas'ul. Anhu. Akram. Mas'ul. Nomor dah dan bu masbud ini. Karena setelah masbud anhu itu berubah fi'il amr atau masbud anhu terletak sebelum merah, maka boleh dibaca tepat, boleh dibaca tetap, tapi yang lebih baik dibaca langsung. Jadi boleh abaka akrimu, boleh pula abuka akrimu, tapi yang lebih baik abaka akrimu. Contoh yang kedua, abjata, abjata, Allahumma irhamku, Allahumma irhamku. Karena terletak sebelum fi'il doa Allahumma ya Allah irhamku, maka masbul asbu boleh dibaca rapat, boleh dibaca nasab, tapi yang lebih baik dibaca nasab. Jadi boleh abdaka Allahumma arhamhu, boleh abduka Allahumma arhamhu, tapi yang lebih baik abdaka Allahumma arhamhu. Contoh yang ketiga, ad-darsa la tuhmilhu, ad-darsa la tuhmilhu, jangan engkau mengabaikan pelajaran. Karena masbul anhu terletak sebelum fi'il nahyi, maka boleh dibaca empat, boleh dibaca nasab, tapi yang lebih baik dibaca nasab. Ad-darsa la tuhmilhu, boleh. Ad-darsu la tuhmilhu, bukan boleh, tapi yang lebih baik ad-darsa la tuhmilhu. Selanjutnya, bin. Yang lebih baik kejadian itu. Jika masbun anhu terletak setelah hamzatul istifham, atau huruf-huruf nafi dalam huruf ma, la, dan in, ma, la, dan in. Contoh, azaidan laqitahu, azaidan laqitahu, karena menggunakan terletak maka lebih baik dengan sholat. Tapi boleh juga apa? Zaidan lam tahu atau Zaidun lam tahu. Contoh yang kedua, man kitaba qara'tu. Man al kitaba qara'tu. Karena maksud anu terletak setelah warnafi iman, maka lebih baik dibaca nasol mal kitabah al-furu, tapi boleh juga dibaca nasol mal kitabu warnafu. Nah, C. Jika masbun anhu atau pada jumlah fi'liyah sebelumnya aku muliakan. Karena masbun anhu yakni Khalil atau pada jumlah dia sebelumnya qama salimun, maka boleh dibaca nasab, boleh dibaca apa, dibaca nasab lebih baik wa khalilan akramtum, boleh juga dibaca qama salimun wa khalilun akramtum. Nah, itu hukumnya lebih baik baca nasr. Yang keempat, boleh nasab, boleh rofat. Boleh nasab, boleh rofat. Sama nasab itu memiliki kedudukan yang sama, sama-sama kuatnya, ya, sama-sama boleh. ini terjadi jika maf'ul anhu atau pada jumlah yang diawasi oleh Jim lalu disusul oleh dia, contoh Salimun Safar wa Khalilun Akramtu. Salimun Safar jumlah yang diawali oleh lain Sim yang disusul dengan lain Fir Safa, maka maksud anhu kalau atau pada jumlah itu boleh pada tomat boleh juga nasol dengan kedudukan yang berbeda, yang sama tomat dan nasol itu apa? Sama sederajat boleh. Salimun Safa wa qalilun akramuhu boleh pula salimun safa wa qalilan akramuhu. Itu baca apa? Karena melihat isim yang mengawali jumlah itu dibaca nasab, karena melihat fi'il yang menyusul ini, ya. D, A, B, C, D, E, 5, ya. Lebih baik dibaca apa? Lebih baik baca apa? Baris polis dengan baca main. Atau cuma lebih baik baca apa? Jika hukum-hukum di atas tidak dijumpai sesuatu yang mewajibkan nasab juga ada. Sesuatu yang apa ini? Mewajibkan apa? Tidak ada. Sesuatu yang lebih baik daripada nasab juga ada. Sesuatu yang menyebabkan baik daripada apa juga ada. Sesuatu yang apa? Yang menyebabkan boleh baca rawat dan nasab dengan tentukan yang sama juga baik tidak ada, maka ya sudah, hukumnya terima, lebih baik baca baik apa? Contoh Al-Kitabu Qara'tu tidak ada apa-apanya boleh Al-Kitabu Qara'tu boleh Al-Kitabu Qara'tu tapi yang lebih baik ialah Al-Kitabu Qara'tu. Jadi maksudku itu satu wajib besok, dua wajib opa, tiga lebih baik. Nasab empat, boleh nasab boleh rubah dengan kedudukan yang sama. Yang kelima, lebih baik apa pun atau umur mas boleh ada. Selanjutnya pembahasan kemudian sudah terpenuhkan sudah terus hukum masukan sudah yang keempat hukum masukan bin hukum masukan ini. Maunya mas'ul bihi ada dua macam. Jadi dua. A berupa dhamir yang kembali kepada mas'ul anhu. Contoh kita buka porak dulu. Mana mas'ul bihnya? Porak dulu, domen hakir kembali kepada mas'ul anhu. Sesuatu yang mudhof pada dhamir yang kembali pada mas'ul anhu. Jadi sesuatu yang mudhof kepada dhamir ya, kembali pada mas'ul anhu. Contoh Zaidun Baratu Hulalam Zaidun Jadi putar Baratu Jumlah dia jadi apa? Baratu Ulamu sesuatu yang mudah pada Nomen yang kembali pada Mas'ul anhu. Maka disebut Mas'ul bihi. Ya, pengiran dia. Kemudian kun, kemudian hukum-hukum merasul albu yang ke empat, hukum-hukum merasul bin yang kelima, hukum-hukum merasul awalnya mas'ul ada dua macam. Jasa la tu mil atau padasa la tu mil. Nah, ini yang menasabkan nah untuk amil ialah tubah fikir. Nah, kebetulan dia naik. Cek, B. Isim sifat yang beramal seperti fikir. Isim sifat yang beramal seperti fikir. Seperti Zainab ana dharibu Ghadab. Sejak aku yang akan mempunyai risau. Sejak ana baribu Ghadab. Mas'ulnya sebagai sifat yang beramal fi'il baribu. Catatan mad'ul anhu amilnya wajib dua. Adapun tak tafsirnya atau takwilnya. Ada dua kemungkinan. A, jika maf'ul bih-nya berupa dhamir yang kembali pada maf'ul an, maka cukup melihat maf'ulnya yang ada. Cukup melihat apa ini? Maf'ulnya yang ada di depan. Dan jika maf'ul bih-nya rumah ini domnya yang kembali kepada masmulannya, maka cukup dengan melihat masmulnya yang ada di depannya. Cukup. Zaidnya Israiku, Zaid populasinya. Jika Zaidin maful masuk adu, amilnya wajib dibuang. Takdirnya atau takwilnya bagaimana? Jadi ya, maful bihnya berupa domir yang kembali kepada takdir anu. Maka untuk membuat takdir abel yang dibuang, cukup dengan melihat maf'ulnya yang ada di depan. Mana itu? Dia baru. Jadi, asal ialah itu dari dia istri. Contoh yang kedua, Zaidan ana dhariburu. Si Zaidan, akulah yang memukul. Zaidan maful bih, berarti istighara. Wajib membuat amil ini. Bagaimana menakdirkan amilnya yang dibuang itu? Dilihat maf'ul bih-nya berupa apa? Bapak sulfinya berupa domir yang kembali pada maf'ul anhu. Maka takdir amil yang dibuang itu cukup dengan melihat maf'ulnya yang ada di amil. Analog ribu, jadi asal itu anak dor pun saya analog enak kan? Kemungkinan yang pertama A, B. Jika maf'ul bih-nya berupa sesuatu yang mudhaf pada dhamir yang kembali pada maf'ul anhu, maka amil yang dibuat ditakdirkan dengan lafaz yang sopan tapi jika madhul bihnya serupa mudhaf ila dhamir ila madhul anhu mudhaf pada dhamir yang kembali kepada madhul anhu, maka amil yang dibuat ditakdirkan dengan apa? Lafaznya sopan tapi yang cocok terserah anda-anda semua. Bukan enak. Contoh. Dari yang doaku Ulahu Bila aku pukul Bukan Bila kita namanya kan Masul Anhu Jadi menurut B Dan ambil yang lebih kuat Berapa namanya Masul atau ambil Masul Ulahu Masul B Terlupa kan sesuatu yang membawa pada negeri yang kembali kepada Masul Anhu, maka ambil Masul Anhu yang wajib dibuat ditakdirkan dengan lafaz yang cocok atau yang kalau seseorang itu dipukul itu masih tiga dirinya direkehkan ya. Ini takdirnya dari kedua ulama ialah Al-Hasu Zaidah Dua-Ratu Ulama Aku mengingat Zaidah dengan memukul budak. Ya, kenapa yang dipukul ialah budak ini ya, kalau kita dengar dengan makhluk yang ada di depannya, tapi yang dipukul itu Zaid, bukan budaknya. Sementara ini yang dipukul ialah budaknya, sehingga kacau nanti. Kalau tak ada doa aku Zaidah, doa aku budak. Aku memukul Zaid, aku memukul budaknya. Pada yang dimukul ialah aku memukul budaknya di Zaid. Yang berarti pembinaan sampai di Zaid, hantu. Ya, untuk mencari-cari dari waktu yang patah-patah sukses. Nah, contoh yang lain yang tidak terkait. Aku memuliakan saya dengan menggunakan anak. Jadi kalau pas lebihnya zomir yang kembali kepada masa lalu tinggal melihat tasbih ini untuk menafsirkan ambil maksud. Wah, kalau tasbihnya berupa sesuatu yang zom pada zomir yang kembali kepada masa lalu, maka untuk menafsirkan ambil maksud itu yang wajib dipelajari dengan mendasarkan apa yang rapat yang bercolok. Nah, barangkali dengan demikian lepas sudah. Nah, bahasa utama terlebih kambangan cukup kambang, ya. Asalnya bot jadi kambang karena memang kambang. Tahu pun rakyatnya, tahu pun rukunnya, tahu pun hukumnya, pelan-pelan, ya. InsyaAllah, paham. Kalau di proses alat itu, ya. Ada pertanyaan? Set. Baik. Yuk. Baik. Ayo. Mahmud, Sir, nah, Zaini, nah, Tamiya, nah, Eko, nah, Habib, Zaini. Zohor tuh bulan apa? Zohor. Kalau pada saya itu sudah nanti itu pasca itu ambil dia hari tiga ambilnya. Ya sudah tidak ada takdir. Jangan kalau ambil apa kan? Nah, bulan jadi jelas. Zohor dan mutan dari ambilnya apa? Hari tiga mana? Namanya apa lah? Maknawi. Kita tak mampu mengungkapkan apa maknawi. Ya? Itu jadi kalau, ya? Amin. Amin. Cuma, menjadi, berapa? Cukup. Ya. Nah, Andi, sudah. Pertanyaan masalah yang lain bukan maksudnya apa hukum mencela saudara muslim? Salah. Apakah sampai tingkat kufur? Kufran dunia kufrin kufur aswa ibadah muslim usuh usuh tingkat kesaksikan bukan kufur yang disebabkan keluar dari Islam. Tafsir itu susah. Adakah perbedaan yang melakukan tersebut antara yang rasis dengan yang belum rasis? Balik sama yang berbalik gitu ya? Selalu beda, tapi berbalik ya. Nah, kita jadi yang berbalik tetap haram, tapi orangnya ini terlalu positif ya. Ya, masih belum ada dosa ya. Dan proses yang ada di kalau yang kebalik, tapi kita kenal problem, taklif, tapi tindakannya sama-sama pen. Tak boleh mengatakan apa-apa anak kecil. Jadi mencaci maki itu halal. Kalau dilakukan anak kecil, tak boleh mencaci maki saudaranya muslim tetap haram siapapun yang melakukan anak.